sama abang malam minggu. Abang gak datang apel, kerja lembur sungguh mati abang jujur. Cinta abang sama neng tak akan luntur. Hari tanggal bulan apa resmi berdua kita nikah, duduk di pelaminan betapa bahagia. Kita doa orang tua juga undangan kita semua, bapak penghulu jadi saksi untuk selamanya. Tanggal bulan apa resmi berdua kita nikah, hidup di pelaminan.